Waduh, parah orang sekalian. Kita ini butuh pada Allah dalam segala hal. Kalau seandainya kita memohon pada Allah lalu kuncinya selalu tertolak, itu adalah musibah yang tidak pernah akan terhenti. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kata beliau, zakar rajul yutilus safar as'as akbar. Ada seseorang selalu dia dalam keadaan safar, rambutnya semrawut, berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, menjulurkan kedua tangannya ke langit, mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tetapi kata Rasul, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, orang itu dikonsumsi oleh perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan Allah kabulkan? Ternyata sekalian selalu tertutup. Kalau saja mungkin dia merasa berjaya, itu istidraj namanya, bukan berarti keberkahan. 24. Orang yang memakan riba yusabbib qaswatal qalbi wa dukhulal ran alaihi. Orang yang memakan riba akan menyebabkan hatinya menjadi keras, membatu dan berkerak. Ya, riba lagi terus, hatinya terbungkus, selapis. Akhirnya dia terlapisi dan terkunci dari kebenaran. Hatinya tidak mudah tertegur oleh nasihat. Orang itu akan menjadi keras, tidak mau menerima ajaran Allah. Sulit dibimbing untuk menjadi orang yang saleh, bahkan mungkin menolak. Bahkan dia adalah alergi terhadap syariat Islam karena mungkin dia adalah sudah terlalu banyak mengkonsumsi riba. Allah berfirman, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran yaitu dosa yang terlalu banyak terdapat dalam hatinya akibat apa yang mereka perbuat. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu. Dalam diri seseorang itu ada terdapat gumpal darah. Jika dia baik, baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu. Maka jika dia rusak, rusak pula tubuhnya. Kulluhu semuanya ala wahyal qalb, dan dia adalah hati. 25 pada sekalian. Orang yang memakan riba adalah telah melakukan sesuatu yang membuat dia terhalang dari berbagai kebaikan. Tadi kita dengar di awal pembukaan saya bawakan ayat ini. Kata Allah, fabidzulmi minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Karena dengan sebab kezaliman mereka orang-orang Yahudi, kami halangi, kami haramkan kebaikan yang kebaikan itu dulunya halal untuk mereka. Padahal sekarang kalau kita ingin baik lalu terhalang dari kebaikan itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang barokah lalu Allah halangi dari keberkahan itu akibat dari riba yang dimakannya. Belajarlah dari orang Yahudi, ini berita dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang Yahudi terhalang dari kebaikan walaupun mulut kita mereka adalah makmur, kaya raya, tetapi kata Allah mereka adalah orang yang terhalang kebaikan, berarti hartanya tidak barokah. 26 pertanyaan sekalian. Memakan riba itu adalah wujud kezaliman. Dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia di dunia ini akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Allah berfirman, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu sekali-kali menghitung mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Hanya saja Allah tangguhkan. Allah tidak azab sekarang, tapi Allah tangguhkan sampai mereka adalah matanya membelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartadu ilaihim tarbuhum wa afidatuhum. Tidak bisa mata mereka, kepala mereka untuk memandangnya karena mereka adalah tertutup akibat daripada melakukan kezaliman. Berbentuk di sini adalah riba. 27 orang sekalian adalah akilur riba, orang yang memakan riba yuhalu bainahu wa bain abwabil khair, maka dia akan terhalang dari pintu-pintu kebaikan. Para sekalian, fala yuqrid al-qardul hasan wala yunzir al-mu'sir wala yunaffis qurbah anil makrub. Di sini disebutkan kata beliau, orang yang memakan riba itu maka dia tidak akan mendapatkan al-qardul hasan, dia mungkin tidak akan menangguhkan orang yang sedang kesulitan, dia mungkin tidak akan membantu orang yang sedang terjepit. Lianahu yasuk alaihi ita'al mal biduni fawaid mahsusah. Karena kata beliau, bagi orang yang sudah darah dagingnya riba, bagaimana dia bisa memberi bantuan kepada orang yang tidak memberi keuntungan? Dia memberi keuntungan pada orang yang memberi untung, memberi bantuan pada orang yang punya untung, memberi untung pada dia. Nah, kalau dia hanya sekedar memberi begitu saja, wah, akan seribu kali dia berhitung. Dan ini adalah menunjukkan bahwa pintu kebaikan pada orang itu tertutup. Karena semestinya kalau ada orang susah, dia bantu. Kalau orang terjepit, dia beri kelapangan. Tapi karena dia selalu orang susah, dijadikan prospek. Ini kan kapitalis. Terima sekalian, di sini dikatakan bahwa dalam hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata beliau di sini diantaranya, barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, Allah akan berikan dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ini wahyu dan ini sahih. Nah, sedangkan orang itu dia tidak membantu, karena kamu memberi untungan berapa pada kita? Kalau kamu beri untung, saya bantu. Kalau tidak memberi keuntungan, selamat matilah. Selamat bangkrut begitu. Nah, pada sekarang ini adalah tabiat dari orang yang memakan riba. Kesusahan orang dijadikan sebagai prospek untuk dia mendapat keuntungan. Pada yang sekalian, di dalam hadis yang lain ada kata, bayangkan ini kalau kita amati hadis ini, kita butuh nih para sekalian, berita gembira pada kita semua. Kata Rasulullah SAW, man anzara mu'asiran au wada'a anhu, barang siapa yang menangguhkan kesulitan dari orang yang sedang kesulitan, atau menghilangkan atau membebaskan dari kesulitannya, maka orang itu akan Allah naungi pada naungan Allah di hari kiamat. Para sekalian, kita perlu naungan Allah apalagi di yaumul mahsyar. Dan itu ternyata Allah beri kalau kita memberi kemudahan pada orang yang sedang mengalami kesulitan, apalagi mencabut kesulitannya. Masya Allah. Sedangkan orang yang dia adalah hidupnya bergelimang dalam riba, bagaimana akan menangguhkan orang yang kesulitan? Dia hanya dalam pandangan matanya adalah untung dan untung. 28. Kata beliau, riba itu membunuh rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Kenapa kata beliau? Li'annal murabi la yataraddad fi tajridil madin min jami'i amwalihi inda qudratihi ala dhalik. Karena orang yang disebut murabi di sini, orang yang melakukan riba, katakan saja rentenir. Lihat Quran sekalian, rentenir-rentenir itu sampai sekarang masih ada. Kan? Dia tidak lagi mempunyai belas kasih kepada orang yang terlilit hutangnya. Bahkan bila perlu dia rampas harta yang dia miliki senilai atau bahkan mungkin lebih daripada hutang yang sedang terlilitnya. Mungkin dia punya televisi, ambil televisinya. Mungkin dia motor, dia ambil motornya. Mungkin dia rumah satu-satunya, dia juga ambil. Tega. Karena apa? Dia hanya di mata dia adalah, ini adalah hak dia. La tunza'ur rahmah illa min syaqi. Padahal kata Rasul, apabila rasa kasih sayang itu telah Allah cabut dari seseorang, berarti orang itu adalah orang yang sengsara. Tapi sekalian, di dalam hadis lain kata Rasulullah, yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan memberi kasih sayang kepada orang yang tidak sayang pada manusia. Ini hebatnya Islam barang sekalian. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak sayang pada manusia. Ini ajaran Islam. Sementara orang yang riba ini, kan bagi dia, ini sudah jatuh tempo. Kamu tempo lagi. Habis masa toleransi. Pergi kamu dari rumah ini. Rumah ini sudah disita dan menjadi milikku. Gitu kan. Nah ini barang sekalian, ini kan sudah tidak lagi ada nurani dan kasih sayang. Dia sedang kesulitan. Orang yang sekalian, ini adalah akibat mentalitas yang dibangun oleh riba. 29. Kata beliau, riba itu yusabbibul adawata wal baghdha. Riba menyebabkan permusuhan dan kebencian bainal afradi wal jamaat. Wa yuhdisut taqatu'a wal fitnah. Kata beliau, jadikan musuhan, menjadikan saling benci antara orang per orang, antar komunitas dengan komunitas, yang akhirnya berakhir dengan putus hubungan dan silaturahmi. Karena apa? Karena riba. Bagi dia, yang ada dalam mata dia adalah harus keuntungan yang saya raih. Saya tidak mau tahu, yang penting saya untung. Kamu mau mati, saya tidak peduli. Yang penting saya dapat untung. Paling sekali ini adalah menjadikan cemburu sosial, menjadikan satu sama lain saling benci, akhirnya putus hubungan, bahkan bisa jadi bunuh-bunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, paling sekali, dampak riba itu adalah kata beliau, yajurrun nas ila dukhul fi mughamarat laisa bi istita'atihim tahammul nata'ijiha. Kata beliau, bisa menyeret manusia untuk terjelembab dalam perkara yang dia adalah tidak bisa mengendalikan apa yang diakibatkan oleh riba itu. Kata beliau, adrarur riba la tuhsa. Bahaya riba itu adalah tidak bisa dihitung. Wa yakfi an na'lam anna Allah la yuharrimu illa ma kullafi ma fihi darar wa mafsadah. Kata beliau, cukup bagi kita untuk ketahui bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali dalam apa yang diharamkan itu terdapat bahaya dan mafsadah. Pada sekalian, saya kira dengan saya terjemahkan 30 poin ini cukup dan lebih cukup bagi kita semestinya untuk tidak meniru Yahudi, tidak mengikuti Yahudi yang ternyata mereka justru menghidupkan sistem riba. Bukan orang per orang, bahkan negara dijerat oleh riba, dan akhirnya yang memakan dan yang mengambil riba sebagai pintu keuntungan dan solusi menjadi sama-sama terkutuk. Kalau Yahudinya dikutuk, orang yang bekerja sama dengan Yahudi terutama dalam perkara ribanya juga terkutuk. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah jelas wahyu. Jabaran 30 ini menjadikan pada kita pasti, jangan diantara kita ada yang terlibat riba. Tidak sedikit sampai pada saya ataupun juga konsultasi ataupun bisa setiap kita memperhatikannya. Bahwa muslim, dia sholat, dia saum Ramadan, dia mungkin termasuk orang yang baik menurut pandangan manusia, tapi dia hidupnya bergantung pada deposito setiap bulan, setiap akhir daripada masa berakhirnya masa deposito itu, dia tanya berapa hasil saya, berapa yang masuk ke rekening saya dari hasil depositonya, lalu dia ambil bahkan tiap bulan untuk menjadi penghidupannya, dan dia tidak bekerja dan dia hanya menunggu dan menunggu bunga di rumahnya. Dia mungkin haji atau dia muslim biasa. Berapa banyak kaum muslimin yang menjadikan riba sebagai prospek karena dia adalah memang menguntungkan. Cukup dia taruh saham ataupun dia tabung atau dia depositkan, lalu dia kemudian untung dan tinggal berpangku tangan. Pernah sekalian, sungguh kalau saja tadi satu persatu kita ceritakan dan berbagai contoh dan penjelas terhadap poin-poin ini, saya kira akan menjadi panjang pelajaran kita. Tetapi 30 ini kalau saya baca 2 menit saja sudah 60 menit. Oleh karena itu cukup kiranya pada sekali untuk kita bersama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan riba. Tentu bukan saya mengatakan bahwa jamaah di sini adalah terlibat riba, tetapi maksudnya mari kita adalah semakin menjauhi dari riba, karena riba ini adalah ternyata terkutuk dan sekian banyak bahaya riba itu. Dan kemudian kita cukup bergantung kepada keberkahan Allah Subhanahu wa taala, karena di antara takwa itu kata Ali bin Abi Thalib adalah wa al-qana'atu bil qalil. Takwa itu kata Ali bin Abi Thalib seperempatnya adalah kamu qana'ah, menerima puas apa yang menjadi pemberian dari Allah walaupun sedikit. Nah, kalau dia banyak tapi dari riba, terkutuk, tapi sedikit Allah beri tapi barokah, lebih baik. Apalagi banyak, sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sekalian, ini adalah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semakin Allah bersihkan kita dari dosa riba dan dosa-dosa yang lain, dan semakin kita dicenderungkan untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala selalu. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, khususnya di Indonesia, sampai di mana bangsa mengatasi riba ini? Kemudian kalau ada muamalah di antara dua insan, yang satu meminjamkan, yang satu menerima pinjaman, tetapi katakanlah ini memang dituntut adanya pengembalian yang lebih, tetapi tidak berlipat ganda, tidak juga sampai 25%, tidak juga sampai 20%, paling apa rendah sekali, katakanlah 5%. Sedangkan yang meminjamkan ini tahu bahwa yang menerima pinjaman itu dia akan memperoleh jauh lebih dari 5%, tetapi dengan ketentuan tadi sebelum akad tadi sudah ditentukan jumlahnya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di kesempatan akan datang saya akan juga sampaikan ini. Sebelum saya jawab, antara lain tentang pasar bursa. Ini cuman tidak sekarang, saya mungkin terjemahkan di yang akan datang. Para yang sekalian atau bapak yang bertanya, kalau dia meminjam uang 1 juta, kemudian dia bayar uang 1 juta lebih, katakanlah kalau 10% kan 100.000, kalau 5% 50.000, sedikit 50.000, ini riba sekali, ini riba.